بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. الحمد لله، puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperkenankan kembali Allah untuk kita berkumpul di sini di majelis yang mulia ini, setelah sekian lama kita tidak berjumpa, yaitu karena libur lebaran, beberapa pekan kita off, dan kajian kita di pagi hari ini adalah kajian perdana kita di bulan Syawal. Dan seperti biasanya, insyaallah kita mulai off lagi kapan? Nanti ketika hit tahun depan. Artinya, ikhwah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari-hari kita ke depan setiap pekannya insyaallah adalah hari yang akan dipenuhi dengan kajian. Saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, pada kajian kita di sesi yang kedua ini, di tempat yang mulia ini, seperti yang biasa kita sudah maklumi bersama, adalah pembahasan dari kelanjutan kitab At-Tauhid. Ikhwah yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada bab dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan babun jadid, merupakan bab yang baru dari pembahasan kitab At-Tauhid. Kita telah selesai dari bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat, bab tentang hukum orang yang mengingkari salah satu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan bab yang baru adalah bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terdapat pada ayat yang ke-83 dari surat An-Nahl. Ayatnya adalah firman Allah, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkiruna. Allah jalla wa ala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka, dan yang dimaksud dengan mereka di sini adalah seluruh manusia, ya, semua manusia, dan tentunya lebih khusus lagi ini berbicara tentang mereka yang sudah mentauhidkan Allah, al-muslimun, ya, karena bab-bab kita, ya, selanjutnya ini berbicara tentang amalan-amalan yang merusak kesempurnaan tauhid. Jadi ada dua macam dalam hal ini, ada yang merusak, ya, at-tauhid dari pangkalnya, ya, ini yang kita istilahkan dengan merusak keabsahan tauhid, ya, merusak keabsahan tauhid. Dan yang kedua yaitu yang merusak kesempurnaannya. Dan bab ini berbicara tentang amalan yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid, bertentangan dengan tauhid dari sisi kesempurnaannya. Artinya tauhidnya enggak sempurna, meskipun ya dia dinyatakan sah. Nah, maka ini maksud dengan mereka di sini adalah keumuman manusia, dan lebih khusus adalah al-muslimun, orang-orang yang telah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya'rifuna ni'mat Allah. Mereka mengenal dan mengetahui nikmat Allah Jalla wa'ala. Apakah mengenalnya dengan ma'rifatnya, dengan ilmunya, karena Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia akal. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan manusia itu berakal sehingga dia mengenal iman Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu, atau dengan salah satu dari panca indranya. Ya, salah satu dari panca indranya, dia melihat dengan matanya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dia merasakan dengan mulutnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dia yatakallam, dia berbicara, itu nikmat dari Allah. Dia merasakan berbagai macam jenis rasa, itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan indra perabanya, dia bisa merasakan dengan tangannya, dan dia bisa membedakan mana yang halus, mana yang kasar, mana yang basah dan mana yang kering. Itu nikmat Allah Jalla wa'ala. Ini yang dimaksud dengan ya'rifun, dia mengetahui, itu mengenalnya, apakah dengan ilmunya atau dengan indranya. Dia mengenal nikmat Allah, dan nikmat Allah yang dimaksud di sini adalah semua nikmat Allah. Semua nikmat Allah, karena mufrad mudaf, kalimat dalam bahasa Arab yang datang dalam bentuk tunggal dan dia disandarkan, itu ta'um. Sifatnya umum. Seperti firman Allah Jalla wa'ala, wa in ta'uddu ni'mat Allah. Kalau kalian hitung nikmat Allah, maksudnya nikmat-nikmat Allah. Bukan cuma satu, tapi semua nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pula di sini, ya'rifuna nikmat Allah. Mereka mengenal nikmat Allah, maksudnya nikmat-nikmat Allah. Karena kalau kita mau hitung nikmat Allah Jalla wa'ala yang kita dapati, alangkah banyaknya. Bahkan perputaran malam dan siang itu nikmat dari kita. Wa min rahmatihi ja'alakumul layla wan nahara litaskunu ilaiha wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan diantara rahmat Allah, kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada kalian, adalah perputaran siang dan malam. Sebelumnya Allah bilang dalam ayatnya, qula ra'aytum in ja'ala 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakanlah, bagaimana jadinya kalau Allah jadikan malam bagi kalian selama-lamanya sampai hari kiamat? Man ilahun wayullah ya'tikum bidhiya. Siapakah sembahan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya? Afala tasma'un, tidakkah kalian mendengar? Coba kalau sepanjang hari malam tidur mulu kita. Kita tidur kebanyakan aja, capek enggak? Sakit pinggang, Pak. Tidur mulu. Kemarin kebetulan kita libur. Kepanjangan aja liburnya. Sehat apa malah sakit kita? Malah sakit ya. Begitu bukan? Karena malam tempatnya istirahat. Begitu pula sebaliknya, kata Allah Jalla wa'ala, qul ra'aytum in ja'ala 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakanlah, gimana jadinya kalau Allah jadikan siang selama-lamanya bagi kalian? Sampai hari kiamat. Sehingga kita enggak bisa istirahat. Apa jadinya? Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, min rahmatihi ja'alakum al-layla wan-nahara. Maka diantara rahmat Allah kepada kalian, kasih sayang Allah, nikmat Allah kepada kalian, dia putar siang dan malam lagi. Maka kalau kita mau memikirkan dari perputaran siang dan malamnya itu, kita melihat apa? Di situ ada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Belum lagi nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala yang lainnya. Wadih? Baik. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ya'rifuna ni'mat Allah. Manusia mengenal, mendapati ni'mat Allah. Thumma yungkirunaha, kemudian mereka mengingkari. Artinya apa? Mereka tahu bahwa ni'mat itu tidak datang kecuali dari Allah Jalla wa'ala. Kecuali datangnya dari Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala, tapi mereka mengingkarinya. Apa maksud mengingkari di sini? Bukan maksud mengingkari di sini adalah mendustakannya, bukan. Ya. Bukan artinya seorang mengatakan ya, Allah tidak mendatangkan hujan. Ya. Allah tidak mendatangkan rezeki. Atau rezeki ini bukan datang dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Nah, bukan maksud dari mengingkari di sini adalah mendustakannya. Lantas apa yang dimaksud dengan firman Allah thumma yungkirunaha, kemudian mereka mengingkari nikmat Allah? Maksudnya mereka mengingkari penyandarannya kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka mengingkari penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, likaunihim yudhifunaha ila sabab mutanasina al-musabbib alladhi huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dari mengingkari nikmat Allah di sini yaitu dia menyandarkan nikmat itu kepada sebab. Ya. Dia menyandarkan nikmat itu kepada sebab sambil dia melupakan al-musabbib yang menciptakan sebab. Siapa? Allah Jalla wa'ala. Nanti akan dicontohkan beberapa riwayat darinya. Dijelaskan oleh Syekh di sini. Qala walakin yunkirunaha bi'idhafatiha ila ghairillah mutanasina alladhi khalaqa as-sabab fa wujida bihi al-musabbib. Ini bentuk pengingkaran mereka terhadap nikmat. Jadi ya, kufur nikmat, ya ini pembahasan kita sebenarnya tentang kufur nikmat. Ya. Kufur nikmat ya, itu dalam bab kita di sini bukan bentuknya seperti yang tadi dijelaskan. Allah tidak mendatangkan kita rezeki, Allah tidak mendatangkan kita apa? Anak. Ya, Allah tidak memberi kepada kita hujan, Allah tidak memberi kepada kita ya segala macam nikmat. Ini namanya tertib pendustaan. Nah, pada kufur ini hukumnya jelas kekufuran kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi tadi telah dijelaskan yang depan bahwa pembahasan kita berkenaan dengan orang yang mereka telah beriman kepada Allah, orang yang sudah mentauhidkan Allah. Maka bab ini itu nasihat kepada kita al-muwahhidin. Ya, karena apa yang dikhawatirkan dari kita? Yang dikhawatirkan dari orang yang sudah mentauhidkan Allah bukan lagi syirkun akbar. Bukan lagi syirik akbar. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Yang dikhawatirkan darinya apa? Asyirkul asghar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu syirik. Syirik. Jadi kalau kita sudah selamat dari syirik besar, yang paling sulit bagi kita itu adalah kita selamat dari syirik kecil. Nah, maka yang dikhawatirkan dari al-muwahhidin, dari orang yang sudah mentauhidkan Allah, adalah apa? Asyirkul asghar. Apa daikatnya bab ini dan bab-bab yang akan datang lagi nanti setelahnya, yaitu berbicara tentang kesempurnaan tauhid, dia arfa manzilah, dia lebih tinggi lagi ya kedudukannya ya dari bab-bab yang sebelumnya yang berbicara tentang ya al-kufur, tentang kekufuran. Apabila seorang mengerjakannya dia keluar dari Islam. Nah, kalau sekarang bahasanya tentang apa? Kalau seorang mengerjakannya dia ya hilang kesempurnaan tauhid. Jadi bab ini adalah untuk siapa? Untuk mereka yang alil himmah. Yang memiliki himmah aliyah. Ya. Semangat yang tinggi untuk dia mencapai kesempurnaan tauhid. Sehingga dia harus hati-hati dari amalan yang kecil-kecil seperti ini yang dikata oleh kebanyakan orang ini remeh-temeh. Ya. Dikarenakan ketidakpahamannya mereka merendahkan hal-hal yang demikian. Kemarin sempat ada yang posting di FB suatu ucapan dari seorang tokoh parpol. Nah, ucapan dari salah seorang tokoh parpol, ini saya tidak sebutkan di sini siapa, Apa yang dia katakan? Ya, ini in sahih al khabar, tentunya apabila khabarnya benar, karena sumbernya biasa surat kabar. Ya, jadi kita katakan in sahih al khabar kalau beritanya benar. Dia bilang suara rakyat itu suara Tuhan. Suara itu adalah suara Tuhan. Jelas ini adalah kesalahan. Kesalahan dalam akidah. Ya. Tidak bisa ditolerir. Apabila kalau dia itu adalah seorang dokter dalam bidang akidah. Ya. Nah. Meskipun mungkin orangnya tidak memaksudkan maknanya. Tidak ingin tasyabuh. Tidak ingin menyerupakan suara itu apa? Suara itu sifat. Sifatillah ala. Akhirnya sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Katanya suara rakyat adalah suara Tuhan. Dia serupakan suara rakyat dan suara Tuhan. Nah. Berarti dia serupakan makhluk dengan Allah. Hak anggap bahwa dia tidak memaksudkan maknanya. Tapi al-khata' fil ibarah, kekeliruan dalam pengungkapan, Nabi SAW meluruskan. Nabi SAW meluruskan. Para sahabat yang mereka sudah selamat dari syirik akbar, mereka mengucapkan satu hari apa katanya? Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ini berkat kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Tidak ada maksud dari sahabat untuk menyamakan kehendak Allah dengan kehendak Muhammad dengan harful ataf. Dengan dalam bahasa Arab ada wa yang artinya dan. Yang ini menunjukkan persamaan. Ini berkat kehendak Allah dan katanya kehendak Muhammad. Tentunya kita tidak seuban kepada para sahabat seperti halnya orang-orang Syiah. Tapi kita katakan, ya, ini kekeliruan dalam ibarat, dalam pengungkapan. Nabi benahi. Nabi luruskan. Nabi katakan, bal qul masya Allah wahda. Bahkan katakanlah ini berkat kehendak Allah semata. Nabi ingkari penyebutan kalimat wow. Dan di situ yang menunjukkan persamaan. Bahkan Nabi dalam satu riwayat juga mengatakan, masya Allah thumma. Katakan, kalau kamu ingin sebut juga kehendak Muhammad, jangan gunakan wow. Jangan gunakan dan. Karena ini menunjukkan persamaan. Tapi gunakan apa? Thumma, kalimat thumma. Kemudian. Jadi, kehendak Allah yang paling atas. Baru kehendak al-makhluk. Setelahnya. Maka kalau kita dudukkan ucapan seorang tokoh ini, insah al-khabar tentunya, kalau beritanya benar bahwa dia mengucapkan hal yang seperti ini. Nah ini keruan yang fatal, apalagi dia itu seorang dokter akidah. Nah. Maka kita, ayyuhal hadirin min Allah, alhamdulillah. Mithla hadzih durus, seperti pelajaran seperti ini. Ya, itu nafi'un jiddan. Pelajaran yang masya Allah berguna sekali. Ya. Dengannya kita bisa ya menilai pernyataan-pernyataan manusia, ucapan-ucapan manusia, ya sejauh mana penyimpangan itu ada dalamnya. Tentunya juga tidak dengan tahawur, tidak juga dengan serampangan, melainkan dengan ta'anni, dengan kehati-hatian, ya setelah ya melakukan penelitian dan pemahaman yang dalam. Al-muhim. Seperti bab ini adalah bab yang penting sekali bagi mereka yang menginginkan kesempurnaan tauhid. Baik. Poin yang penting yang ingin disampaikan dalam bab ini ya, yaitu tentang kufur nikmat. Dan kufur nikmat yang dibahas ini bukan mengingkari nikmat itu datang dari Allah, bukan. Karena orang yang mengingkari nikmat datang dari Allah jelas ini apa? Kufur ini babnya ya orang-orang kufar. Tapi sekarang kita tentang orang-orang yang mereka telah berislam. Maka kufur nikmat bagi mereka itu bentuknya lebih halus lagi. Kufur nikmat bagi mereka itu bentuknya lebih halus. Gak ada orang Islam bilang anak saya bukan dari Allah, gak ada. Rezeki yang datang ini bukan dari Allah, gak ada. Ya, mengingkari bahwa nikmat itu datang dari Allah, gak ada. Ya, saya bisa seperti sekarang ini bukan karena Allah, gak ada. Ya, kecuali dia orang kafir. Ya, semua mengakui. Tapi al-ainal khata, di mana kekeliruan di sini? itu fil ibarat, dalam hal pengungkapan, yaitu menisbatkan nikmat kepada sebab, menyandarkan nikmat kepada sebab. Kamu bisa kaya seperti ini, kamu bisa sukses seperti ini, kamu bisa pintar seperti ini, kamu bisa hafal seperti ini, kamu bisa mengerti dakwah salaf seperti ini, kamu bisa berdakwah seperti ini. Kalau kamu katakan, ya saya belajar, ada yang salah? Enggak. Kalau bentuknya khobar, kalau bentuknya mujarrad khobar, mujarrad al-ikhbar, sebatas ya informasi. Tapi kalau dia katakan yang seperti itu sambil dia melupakan al-musabbib, ya, saya sukses seperti ini ya berkat kerja keras saya. Dia sandarkan kepada sebab di sini. Karena saya belajar, dia sandarkan kepada sebab. Kalau penyandarannya kepada sebab itu sebatas informasi, fala bas, tidak mengapa. Tapi di mana kesalahannya? Kalau dia sandarkan nikmat itu kepada sebab sambil dia lupakan al-musabbib. Di sini salahnya. Sambil dia lupakan Allah yang menciptakan, yang menciptakan sebab. Di sini letak kesalahannya. Ya. Di sini yang disebut dengan kufur nikmat bagi mereka. Boleh? Kata Allah Jalla wa'ala, qala ya'ifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah. Maksudnya mereka mendapati nikmat Allah. Kemudian mereka mengingkarinya. Dan mengingkarinya sudah ya, bisa difahami maknanya ya. Yaitu menisbatkan nikmat ya kepada sebab sambil melupakan al-musabbib, sambil melupakan Allah Jalla wa'ala. Kata Allah selanjutnya, qala wa aktaruhumul kafirun. Dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Artinya kebanyakan orang-orang yang mendapati nikmat Allah, mendapati nikmat dari Allah, mereka itu kafir. Artinya jahiduna, ya, mengingkari ya nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dijelaskan di sini oleh Asy-Syaikh bin Utsaimin tentang hubungan bab ini dengan tauhid. Ya. Apa hubungan bab kita dengan masalah tauhid? Kata beliau, wa qala anna man adhafa ni'mata al-khaliq ila ghairihi faqad ja'ala ma'ahu syarikan fir rububiyah. Bahwa orang yang menisbatkan nikmat Allah kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan selain Allah itu sekutu Allah dalam hal rububiyah. Karena tidak ada yang memberi nikmat sebenarnya kecuali, tidak ada yang menurunkan nikmat sebenarnya kecuali Allah Jalla wa'ala. Nah, ini bagian dari rububiyahnya Allah. Karena bagian dari rububiyahnya Allah itu adalah mengatur. Dan di antara bentuk ya, at-tasarruf, pengaturan Allah, beliau memberi ini, memberi nikmat kepada fulan, menahan nikmat dari Allah. Maka tatkala seseorang menisbatkan nikmat kepada selain Allah, menisbatkan nikmat kepada selain Allah, ya, kalau dia katakan ya, saya bisa seperti ini karena kerja keras saya, misalnya, apa hukumnya di sini? Bisa dia jadi kufur akbar nggak? Hah? Pada hakikatnya kerja kerasnya itu sebab, begitu bukan? Naam, sebab. Tapi kalau ya dia katakan ucapan seperti itu, ya, saya bisa seperti ini karena kerja keras saya, dengan anggapan bahwa kerja kerasnya itulah yang menjadikannya dia bisa kaya, tidak ada andil Allah Jalla wa'ala sama sekali, maka ini bisa bentuknya jatuh kepada kufur akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, dia ucapkan seperti itu, saya bisa seperti ini karena kerja keras saya, maksudnya kerja kerasnya sebab, hanya sebab, dan yang memberi kekayaan Allah, ya, tapi dia ucapkan hal yang seperti itu sambil melupakan al-musabbib, sambil melupakan Allah Jalla wa'ala. Nah, ini pembahasan kita. Ya, dan ini adalah ucapan yang keliru. Dan termasuk kepada apa yang disebutkan dalam ayat, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkiruna. Mereka mengenal nikmat Allah, mendapati nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Untuk penyandaran nikmat kepada selain Allah, di antara contohnya seperti apa? Hah? Seperti menyandarkan nikmat kepada sebab. Ya, kepada sebab. Ya. Atau yang lebih buruk lagi daripada itu seperti misalnya apa? Menyandarkan nikmat ya kepada sesuatu yang sebenarnya itu adalah sebab, tapi dia anggap bahwa itu adalah ya faktor utama, bukan sebab. Seperti yang tadi sudah dicontohkan, saya kerja bisa seperti ini karena kerja keras, tapi dia ucapkan hal seperti itu dengan anggapan bahwa kerja kerasnya lah yang menghasilkan dia menjadi kaya tanpa ada andil Allah sama sekali. Bisa dibedakan nggak di sini? Ya, bisa dibedakan ya. Nah, ini bentuk dari menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Qala faqad ja'ala ma'ahu syarikan fir rububiyyah. Berarti dia telah menjadikan selain Allah itu sebagai sekutu dalam perkara rububiyyah. Bentuk yang pertama atau bentuk yang kedua? Menyandarkan nikmat kepada sebab atau menyandarkan nikmat kepada sesuatu yang sebenarnya sebab, tapi dengan anggapan bahwa itu adalah faktor utama. Menyandarkan nikmat kepada sesuatu yang sebenarnya itu adalah sebab dengan anggapan bahwa itu adalah faktor utama. Seperti misalnya, saya bisa seperti ini karena kerja keras. Menganggap bahwa kerja kerasnya adalah faktor utama, enggak ada andil Allah sama sekali. Berarti dia telah menjadikan kerja kerasnya itu ya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah. Jelas ya? Paham enggak ini? Qala li'annahu adhafa ila sabab 'ala annahu fa'il, kata Syekh. Karena dia telah menyandarkan nikmat kepada sebab ya dengan anggapan bahwa sebab itu adalah penentu. Ya, ini hati-hati orang-orang yang sukses. Hati-hati orang yang mendapat nikmat. Hati-hati orang yang diberi kepandaian. Hati-hati orang yang diberi kekayaan. Hati-hati orang yang diberi kemudahan. Ya. Karena hati itu ya selalu dibolak-balikkan oleh syaitan. Dibolak-balikkan. Ya. Atau dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan menipunya. Sehingga dia menyangka kesuksesannya itu adalah semata-mata karena kepandaiannya. Maka hati-hatilah orang yang ingin selamat di hadapan Allah Jalla wa ala. Hati-hatilah orang-orang yang memiliki himmah aliyah, memiliki semangat yang tinggi dengan al-fawz bil jannah. Dia mendapatkan keberuntungan dengan syurga. Apa yang harus dia waspadai? Di antaranya hal yang seperti ini. Wallahi la yanju. Orang itu tidak akan selamat. Kapan dia sandarkan nikmat yang dia dapat kepada sebab, di mana sebab itu dianggap sebagai penentu. Berarti dia telah menjadikan selain Allah, yaitu dalam hal ini sebab tersebut, sebagai sekutu bagi Allah Jalla wa'ala dalam perkara rububiyah. Ya, orang kafir aja dulu enggak ada yang menyekutukan Allah dalam perkara rububiyah. Ada orang kafir menyekutukan Allah dalam perkara rububiyah, kita selesai pembahasan dalam hal ini, tidak ada orang kafir yang menyekutukan Allah dalam perkara rububiyah. Baik. Nah, ini bisa terjadi dari seorang yang mereka apa? Berislam, tapi dia tidak memiliki pemahaman. Ya, petantang petenteng, merasa dirinya salafi, kemudian enggak belajar. Aman. Pokoknya kalau sudah menisbatkan dirinya salafi, ahlus sunnah, aman. Wala yata'allam, dia tidak belajar. Wala yadrus. Ya, dia tidak menggali, tidak senang dengan ilmu. Baik. Wala hadha min wajah, kata Syekh. Ini satu sisi. Wala min wajhin akhar. Annau lam yakum bisyukri alladhi huwa ibadatun minal ibadat. dari satu sisi penyandaran nikmat kepada selain Allah, ya, itu syirik dalam perkara rububiyah. Dan dari sisi yang lain kata beliau, penyandaran nikmat kepada selain Allah ini bentuk seseorang meninggalkan prinsip syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Yang mana bersyukur atas nikmat Allah itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan meninggalkan kesyukuran, ya, meninggalkan, ya, berbuat syukur kepada Allah, meninggalkan, ya, rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala, ini munafin di tauhid, bertentangan dengan tauhid dari sisi apa? Al-uluhiyah. Maka bab kita, ayuhal hadirin mulia Allah, kufur nikmat ini, dia miliki silah kepada pembahasan tauhid, miliki hubungan terhadap tauhid, ya, dari dua sisi. Bahwa kufur nikmat itu, ya, bertentangan dengan tauhid rububiyah, ada contoh yang pertama, dan dia sekaligus juga bertentangan dengan tauhid al-uluhiyah dari contoh yang kedua. Bertentangan dengan tauhid rububiyah dari sisi apa? Afiduna ya kawan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Penyandaran nikmat tersebut kepada sebab. Ya, menyandarkan nikmat kepada sebab semata, bahwa sebab itu adalah penentu. Ini sama seperti menjadikan selain Allah sebagai sekutu bagi Allah. Jadi ini bertentangan dengan rububiyah. Bertentangan dengan tauhid. Dari tauhid ar-rububiyah. Baik. Bertentangan dengan tauhid uluhiyah dari sisi apa? Sudah. Yang lain. Nah. Enggak dengar pertanyaan, Cak? Nah, bertentangan dengan tauhid al-uluhiyah dari sisi bahwa dia meninggalkan konsep syukur, ya, karena seorang yang menyandarkan nikmat pada selain Allah, ya, berarti dia meninggalkan syukurnya kepada Allah. Karena di antara, ya, arkan asyukur, di antara rukun syukur apa? Adalah mengakui bahwa nikmat, mengakui dengan hati bahwa nikmat itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadih? Berkata Syekh Ibn Uthaymin, qala li'anna al-wajiba an yushkara al-khaliq al-khaliqul mun'im subhanahu wa ta'ala. Karena yang wajib adalah Allah yang maha mencipta, yang memberikan, menurunkan rezeki, menurunkan nikmat, ya, disyukuri. Yang wajib adalah hamba bersyukur kepadanya. Fasarat laha silatun silatan bitauhid ar-rububiyyah wa bitauhid al-ibadah. Maka bab ini itu memiliki hubungan dari satu sisi dengan tauhid ar-rububiyyah, dan dengan sisi yang lain, dari sisi yang lain dia memiliki hubungan dengan tauhid al-uluhiyah. Nah, wadih ini ikhwan, jelas jadi jelas sudah hubungan bab kita dengan masalah tauhid. Maka orang yang kufur nikmat, ya, dia telah meninggalkan at-tauhid. Dan seorang yang ingin selamat, ya, di hadapan Allah, modalnya apa? At-tauhid. Modalnya dia mentauhidkan Allah. Maka yang harus dia waspadai adalah di antaranya jangan sampai dia jatuh kepada bentuk dari kufur nikmat kepada Allah Jalla wa'ala. Baik. Selanjutnya berkata al-Imam, qala Mujahidun ma ma'nahu. Berkata al-Imam Mujahid. Mujahid inilah Mujahid bin Jabr. Ya, dia itu seorang tabi'i. Ya, dia imamul mufassirin. Dia pemimpin dari para ahli tafsir. Imamnya para mufassirin dari kalangan tabi'in. Dia membaca mushaf Al-Quran kepada Ibn Abbas. Dan Ibn Abbas, ya, mengajarinya ayat demi ayat. Dan Mujahid menanyakan tafsiran ayat per ayat kepada Ibn Abbas. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'aka tafsiru an Mujahid fasbuka bih." Apabila datang tafsir Quran kepada kalian dari Imam Mujahid, maka cukup bagimu tafsir itu. Tapi bukan berarti Mujahid itu maksum. Artinya bukan berarti dia tidak lepas dari kesalahan, tapi beliau adalah al-imam dalam perkara at-tafsir. Nah, berkata Mujahid, menafsirkan firman Allah ini. Menafsirkan firman Allah, ya, ya'rifuna ni'mat Allah thumma yunkiruna. Kata beliau, qala ma ma'na, yang kurang lebih artinya, huwa qawlur rajuli, yaitu seperti perkataan seseorang. Dan penyebutan rajul di sini mencakup juga wanita, ya, mencakup juga perempuan, maksudnya bukan perkataan laki-laki. Kalau perempuan enggak ada hukumnya, enggak. Tapi disebutkan ar-rajul ini min babit taghlib. Paham ya? Itu perkataan seseorang gitu. Mencakup juga apakah dia laki-laki atau perempuan. Oke. Jelas enggak? Jelas ya? Wa qaulur rajuli, yaitu perkataan seseorang, hadza mali, ini adalah hartaku. Inilah kekayaanku, warithtuhu an abai, yang aku dapatkan warisan dari bapak moyangku, sebagai warisan dari orang tuaku. Pada hakikatnya, ayyuhal hadirun, boleh enggak seorang mengucapkan seperti ini? Apa salahnya seorang mengatakan, ini adalah hartaku, dari mana kamu dapat warisan? Boleh enggak? Dari mana kamu dapat kerja? Dari mana kamu dapat jualan? Dari mana kamu dapat nemu di jalan? Boleh? Ya? Tapi kalau yang terakhir ada hukum sendiri, ya hukum luqatah. Hukum barang temuan. Ya, al-muhim. Pada dasarnya ucapan seperti itu. Dari mana harta ini? Dia bilang, ini harta saya dapatkan waris. Saya dapatkan, ya, saya buka toko, gitu ya. Saya buka kios, ya, saya jualan di Tanah Abang, ya, saya keliling, ya, dagang bakso, macam-macam, jualan herbal, jualan buku, boleh kan? Pada dasarnya nggak ada yang salah. Nah, berkata Syekh Qal, "Zahir hadhil kalimat annahu la syai'a fiha." Pada dasarnya ucapan seperti ini nggak ada salahnya. "Falau qala laka wahidun min aina laka hadzal bait?" Misalnya ada orang bilang kepadamu, enaknya udah punya rumah, ya. Dari mana kamu dapat? Qulta warithtu an abai. Kemudian kamu bilang warisan dari orang tua. Falaisa fihi syai'un li'annahu khabarun mahmud. Pada dasarnya enggak apa-apa. Apa salahnya? Begitu bukan? Khabar mahmud. Sekedar info boleh. Lakin muradu Mujahid an yudhifa al-qa'ilu tamallukahu lil-mali ila sabab alladhi huwa al-irth mutanasiyan al-musabbib alladhi huwa Allah. Tapi yang dimaksud oleh Mujahid bahwa ucapan seperti ini adalah tafsiran terhadap ayat tentang kufur nikmat. Maksudnya seseorang mengucapkan ucapan seperti itu sambil melupakan al-musabbib. Dikatakan oleh Syekh an yudhif al-qa'il, yaitu seorang menyandarkan kepemilikan dia terhadap harta, dia sandarkan kepada sebab. Dan dalam hal ini sebabnya apa? Al-irth. Sebabnya melalui jalur warisan. Mutanasiyan al-musabbib, sambil dia melupakan al-musabbib alladhi huwa Allah, yang menciptakan sebab. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para Allah Subhanahu wa taala punya dua peran di sini. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin qala. Dan ini peran Allah yang pertama. Fa bi taqdirillahi azza wa jalla an'ama ala abaik. Dengan takdir Allah jalla wa ala, Allah berikan nikmat kepada bapak moyangmu, kepada orang tuamu, wa malaku hadzal bait. Dengan sebab itu mereka punya rumah. Mereka punya tanah. Mereka punya kampung, misalnya, ya. Mereka punya perusahaan, ya. Mereka punya segudang harta, aset di mana-mana. Dengan takdir siapa? Allah yang takdirkan. Siapa? Allah. Ini peran Allah yang pertama. Wa bi syar'illahi azza wa jalla intaqala hadzal bait ila milki an tariqil ith. Ini peran Allah yang kedua. Dengan syariat Allah, siapa yang mensyariatkan? Kalau orang tua meninggal, maka harta ya, yang meninggal pindah kepada ahli warisnya. Siapa yang mensyariatkan? Allah juga. Ada peran kamu di situ? Enggak ada sedikit peran kamu. Allah yang bikin kaya bapakmu, Allah juga yang menetapkan syariat yang namanya warisan. Orang, seseorang yang meninggal jatuh kepada hartanya, jatuh kepada ahli warisnya. Dua peran Allah Subhanahu wa taala. Wadih? Fa kaifa tatanasal musabbib? Maka bagaimana bisa kamu sampai melupakan al-musabbib yang menciptakan sebab? Dari dua sebab ini. Sebab qadari yang pertama dengan sebab takdir, wasyariyah, dan sebab bahwa Allah mensyariatkan, disebut dengan sebab syariyah. Fatudhiful amra ila milki abaik wa irthika iyahu ba'dahu. Sehingga kamu jadikan nikmat itu, ya, kamu sandarkan kepada, ya, sebab sambil kamu melupakan al-musabbib. Famin huna sara hadzal qaul. Dari sini, ya, jadilah ucapan yang seperti ini. Kan ini sekedar contoh, ya. Aku dapati harta ini warisan dari orang lain. Sekedar contoh. Ya. Ungkapannya bisa beda-beda. Ya, saya bisa begini, ya. Ini tahunan kerja begini. Ya, emang langsung jadi. Sambil dia lupakan musabbib. Subhanallah. Maka ucapan yang seperti yang semisalnya itu termasuk dari bentuk kufur nikmat kepada Allah Jalla wa'ala. Kira-kira bahaya? Bahaya. Nah. Tapi kalau seorang mengucapkan yang seperti itu, mujarrad al-khabar, sebatas info. Ya. Dari mana kamu dapat ini? Ya. Kebetulan ada THR misalnya. Dari mana kamu dapat ini? Ya alhamdulillah, kita buka toko. Kebetulan juga apa? Ya rawaj, ya laris. Mujarrad khabar, sebatas khabar. Tapi dia tidak lupakan al-musabbib fala syairina. Yang seperti ini enggak mengapa. Ya, hukumnya dibolehkan. Nah, jadi ayol hadirin muliakan Allah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa menyandarkan sebab kepada, menyandarkan nikmat kepada selain Allah, itu tidak dibolehkan. Kapan? Kalau dia ucapkan yang seperti itu sambil dia lupakan siapa? Al-musabbib. Sambil dia lupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan ucapan apa? Alhamdulillah, berkat karunia Allah, ya. Artinya dia sandarkan nikmat tersebut la ba'sa kepada sebab, tidak mengapa kepada sebab, tapi dia jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadanya, ya, nikmat tersebut kepada dirinya. Hadza wallahu taala ala wa alam. Selanjutnya berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala wa qala Aun bin Abdullah, dan berkata Aun bin Abdullah. Berkata Aun bin Abdullah rahimahullah taala. قال يقولون لولا فلان لم يكن كذا. Aun menafsirkan firman Allah, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkiruna, tentang kufur nikmat dalam ayat yang tadi kita baca di depan. Kata Aun bin Abdullah, yaitu ucapan manusia, ucapan orang-orang yang mengatakan kalau bukan karena fulan tidak akan begini. Laula fulanun lam yakun kana. Kalau bukan Alan, kalau bukan saya, ya, karena fulan itu bisa orang lain, bisa diri sendiri. Ya. Kalau bukan saya, ini kan sering kita dengar orang mengatakan yang seperti ini. Ya. Kalau bukan fulan, ya, dia ingin sandarkan nikmat itu kepada si fulan. Laulah fulan, tidak akan seperti ini. Maksudnya ingin berterima kasih kepada si fulan. Naam. Tapi dia, ya, tidak dakik dalam ibarat, tidak jeli dalam mengambil ya ungkapan sehingga dia jatuh kepada kesalahan. Dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin qala wa hadzal qaul min qali fi tafsil. Hukum ucapan seperti ini, laula fulan lam yakun kata. Kalau bukan karena fulan, enggak akan begini. Hukumnya itu dirinci. In arada bil khabar wa kana al khabaru sidqan mutabiqan lil waqi'i fa hadza la ba'sa bih. Wa in arada bi sabab falidzalika thalathu halat. Dibagi menjadi dua, kata Syekh. Yang pertama, kalau dia ucapkan ucapan seperti itu, tapi yang dia maukan sekedar info. Ya, laula fulan. Kalau bukan fulan. Ya. Wa kana al-khabaru sidqan. Dan informasinya benar. Ya. Benar sesuai dengan realita. Memang si fulan. Adalah bahasa. Yang seperti ini tidak mengapa hukum. Ya. Yang kedua, wa in arada biha sabab. Yang kedua, kalau yang dia maksud dengannya adalah penyandaran kepada sebab. Falidzalika thalathu halat, kata beliau, ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Al-ula an yakuna sababan khafiya la ta'thira lahu itlaqan. Yang pertama, kalau sebabnya itu adalah sebab yang terselubung, khafi, yang sebenarnya tidak memiliki pengaruh sama sekali. Yang sebenarnya tidak memiliki pengaruh sama sekali. Yaitu seperti ucapan seseorang, ya, kalau bukan karena fulan. Tapi yang dimaksud dengan fulan di sini siapa? Seorang wali. Ya, yang orang-orang punya keyakinan, ya, khusus terhadapnya. Bahwa si wali ini memiliki tasarruf fil kaun, memiliki ya andil dalam alam semesta, ya bisa menyelamatkan orang dari satu bencana, mengangkat seorang dari kesulitannya, mengangkat seorang dari kesulitannya, ya ini keyakinan orang-orang sufi ya. Yang dia meyakini bahwa keselamatan yang dia dapatkan itu berkat wali fulan. Keuntungan yang dia dapat itu berkat wali fulan. Dia katakan laula fulan, maksudnya la wali tersebut. Jelas ya? Nah, di sini jelas oleh Syekh qal, sebab ini sebenarnya sebab yang khafi, sebab yang samar sifatnya. La ta'thira lahu itlaqan, pada ikatnya enggak ada. Tidak memberi pengaruh sama sekali. Cuman ya sugestinya ya si sufi ini, sugestinya si penyembah kubur ini yang menjadikan ya wali tersebut sebagai sebab, tapi sebabnya hukumnya apa? Sebab sebab khafi, sebab yang samar. Maka hukumnya apa? Dikatakan la syaqala fa hadza syirkun akbar. Maka ini hukumnya syirik besar. Qala li annahu ya'taqidu bi hadzal qaul anna li hadzal wali tasarrufan fil kaun ma annahu majid. Karena ucapannya seperti ini, itu tidak keluar kecuali dari seseorang yang dia punya keyakinan. Bahwa si wali tersebut itu memiliki kendali pada alam semesta. Padahal si wali itu apa? Manusia, lemah, bahkan mungkin dia adalah orang yang sudah mati. Ya, dia sering datang ke makam yang katanya orang saleh. Kemudian tiba-tiba usahanya melonjak naik, keuntungannya semakin berlipat. Kemudian dia bilang, laula fula, kalau bukan berkat wali fula. Dia menjadikan si wali itu sebab. Pada ikat ini sebab yang, ya, yang tidak benar, yang tidak memiliki pengaruh sama sekali. Maka ucapan ini apa hukumnya? Syirik akbar. Orangnya, ya, keluar dari Islam, ya, dan batal Islamnya. Boleh. Ada enggak orang seperti ini? Banyak. Ya. Bahkan ya, banyak orang menyangka ketika dia diberi keuntungan, diberi ya kemudahan, ya, diberi nikmat oleh Allah Jalla wa Ala, tatkala dia sering mendatangi kuburan-kuburan orang-orang soleh, bertawassul dengan mereka, minta barokah dengan mereka, menyangka bahwa ini adalah berkat berkat ziarahnya, berkat tabarruknya, berkat perbuatannya, yang padahal itu adalah kesyirikan. Ya, tertipu dengan apa yang dia dapat dari nikmat, menyangka bahwa ya hal itu adalah suatu kebenaran, menyangka bahwa hal itu adalah suatu bentuk dari amal saleh yang Allah Azza wa Jalla ridai, sehingga ya dia diberi nikmat begitu banyak oleh Allah Jalla wa Ala, padahal itu adalah apa? Adalah tadarrujan, adalah jebakan kepadanya, sehingga menjadikan dia semakin larut dalam kemaksiatan, waliyadzu billah. Karena ukurannya dalam hal ini bukan karena kamu datang ke tempat itu kamu jadi kaya, bukan. Ya, karena syaitan pun juga bisa memberi pada manusia, ya, memberi harta kepada manusia. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mungkin menyesatkan manusia, tapi ukur dalam hal ini adalah Al-Kitab was Sunnah, Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, kemana Al-Qur'an dan Sunnah? Allah ukurannya adalah itu. Gitu bukan? Padahal Quran dan Sunnah itu adalah petunjuk. Kemana posisi Quran dan Sunnah sebagai petunjuk? Kalau ukurannya adalah, oh, sama wali fulan aja, saya dua kali datang ke situ, usaha saya semakin lancar. Berarti dia menganggap bahwa amalannya benar. Kemana Al-Quran dan Sunnah? Kalau ukurannya adalah hal yang demikian, wal'iyadu billah. Baik. Ini yang pertama. Kondisi yang kedua, qala an yudhifa ila sababin sahihin thabitin syar'an aw hissa. Fa hadza jaizun bi syart alla ya'taqida anna sabab mu'athir bi nafsi wa alla yatanasa al mun'im bidzalik. Yang kedua, kata beliau, dia menyandarkan nikmat itu kepada sebab. Laula fulan. Kalau bukan fulan, bahwa si fulan ini hanya sebab, dia sandarkan ya kepadanya sebagai sebab. Qala yudhifa ila sababin sahih, dan sebab itu adalah sebab yang sahih, thabitin, yang benar. Apakah menurut syariat atau hissa? Ya, benar menurut syariat, artinya ya, dibenarkan secara syariat, ya, tidak disalahkan oleh agama, ya, atau hissan, ya, atau berdasarkan pembuktian ilmiah. Seperti misalnya apa? Dawa, kalau bukan karena obat ini, misalnya dia katakan, syar'i Allah Azza wa Jal perintahkan. Seperti misalnya apa? Obatnya al-asal. Yang Allah Azza wa Jal katakan, fihi shifa, pada terdapat kesembuhan. Ya, ini sebab yang sahih secara syar'i dan juga secara hissi, berdasarkan pembuktian ilmiah, bahwa asal, bahwa namanya madu itu menyembuhkan. Atau misalnya apa lagi? Ya, al-hijamah, berbekam, secara syar'i disyariatkan, secara hissi pembuktian ilmiah menyembuhkan. Tapi juga bukan hijamah yang asal-asalan, ya. Model beli buku di Gramedia, kemudian beli alat hijamah orang dijadikan kelinci percobaan. Ya, maka al-hajjam atau al-hajim, orang yang membuka praktik hijamah, hendaknya dia memiliki khalfiyah, memiliki latar belakang, ya, kesehatan, ya, bukan hanya sekedar dia membeli buku kemudian dia beli alat hijamah kemudian orang dijadikan coba. Ini namanya perdukunan, ya, menipu manusia, ya. Ada la yasih, enggak boleh, tidak dibenarkan dan haram. Dan banyak peringatan para ulama kita rahimahumullah. Ya, dari perbuatan-perbuatan yang serupa. Al-muhim, hati-hati terhadap kesehatan orang, jangan seorang itu berlaku ya ceroboh seperti yang demikian. Baik, jadi ini contoh, ikhwan. Seperti misalnya hijama, seperti misalnya apa? Madu, seperti misalnya habatus sauda. Misalnya juga apa? Air zam-zam. Ya, ada pembuktian secara syar'i. Apa pembuktian syar'inya? Ada ayat, ada hadis misalnya. Ya, buat ayat dan hadis menetapkan itu adalah sebab. Maka ini sebab syar'i. Ya. Tapi sebab qadari atau istilahkan juga dengan sebab hissi, maksudnya adalah berdasarkan pembuktian ilmiah. Wah, ini adalah sebab. Wadih? Fahada jaiz. Maka boleh orang mengucapkan ucapan seperti itu. Kalau bukan karena zam-zam ini, misalnya dia katakan seperti itu. Ini ada pembuktian secara syariat, ada pembuktian secara ilmiah. Kata jaiz, boleh dia ucapkan kalau bukan karena ini. Tapi bisyarat, ada syaratnya. Bisyarat alla ya'taqid anna sabab mu'athir bi nafsi. Enggak boleh dia yakini bahwa sebab ini berperan dengan sendirinya tanpa andil Allah sama sekali. Kalau bukan karena zam-zam, dengan keyakinan bahwa zam-zam lah yang menyembuhkan dan tidak ada andil Allah sama sekali, enggak boleh. Ya. Kalau bukan karena habbatus sauda, meskipun dia sebab syar'i, sebab hissi juga, dia sebab yang dibenarkan juga berdasarkan apa? Pembuktian ilmiah. Dan juga sebab syar'i. Tapi dia ucapkan, kalau bukan karena zam-zam, air zam-zam, kalau bukan karena habbatus sauda, tapi dia yakini bahwa habbatus sauda itu yang menyembuhkan, dan gak ada andil Allah sama sekali, apa hukumnya? Nah, yang itu sangat. La yahil hadzal kalam. Gak boleh, gak halal dia ucapan-ucapan seperti ini. Wadih. Jelas ya? Jadi syarat yang pertama. Apa syarat yang pertama? Gak boleh dia yakini bahwa sebab itu berperan dengan sendirinya. Tetap dia harus yakini bahwa yang berperan adalah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Api membakar sebab, tapi dia bisa membakar pada pada Ibrahim lah. Ketika Allah al-musabbib menciptakan sebab, dia tidak berkehendak bahwa sebab itu berfungsi sebagaimana mestinya. Ulianaru kunibar dan wassalaman ala Ibrahim. Jadilah engkau wahai api dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Api yang sebenarnya membakar tidak jadi membakar. Wadih. Ini syarat yang pertama. La ya'taqid anna sabab mu'athirun binafsi. Dia tidak yakini bahwa sebab itu berperan dengan sendirinya. Atau sebab hissi saja. Boleh gak? Seperti apa sebab hissi saja, misalnya dekolgen obat sakit kepala gitu ya. Atau apalah merek-merek tertentu ya. Dari obat-obat yang ada di pasaran. Sebab dia dibenarkan tapi tidak dengan nas, maka dia bukan sebab syar'i. Ya Allahumma, kecuali berdasarkan dalil umum. Ya, tapi ini enggak bisa dipakai di sini. Seperti misalnya tadawau. Ya, berobatlah kalian, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berobat. Ya, tapi tidak ada dalil khusus menyebutkan obat ini. Ya, kecuali dari seperti yang tadi disebutkan. Seperti obat-obat yang ada di pasaran yang kita kenal namanya. Ya. Naam. Maka ini sebab qadari, sebab apa? Sebab hissi dan bukan sebab syar'i. Ya. Boleh enggak kita katakan laula? Kalau bukan karena ini. Ya, boleh selagi itu benar. Ya, merupakan sebab, tapi juga dengan syarat tadi. Yang pertama apa? Dia tidak meyakini bahwa sebab itulah yang berperan dengan sendiri. Yang kedua, ini syarat yang kedua, wala yatanasa al-mun'im bidzalik. Dia enggak boleh lupakan zat yang menciptakan sebab. Maksudnya dia tidak boleh melupakan siapa? Allah yang memberikan sebab itu. Ya, sebagai nikmat baginya sehingga dia mendapatkan nikmat seperti yang dia dapatkan sekarang. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga, ikhwah. Nah, ini kondisi yang terakhir dari ucapan seorang, laula fulan lam yakun kadza. Kalau bukan karena fulan tidak akan terjadi begini. Al yudhifu ila sababin zahirin, dia sandarkan ya ucapan itu kepada suatu sebab yang zahir, sebab yang tampak. Lakin lam yadhut kaunu sababan. Tapi sesuatu itu enggak dibenarkan bahwa itu sebab sebenarnya. Dia sandarkan dengan asumsi bahwa itu sebab. Gitu ya. Kalau bukan karena ini, padahal itu bukan sebab. Ya, bukan sebab. Tidak sebab syar'i, tidak pula sebab hissi. Tidak dibenarkan, enggak ada nasnya sehingga dikatakan sebab syar'i. Dan juga bukan sebab hissi, dalam artinya tidak ada pembuktian ilmiah. Ialah pembuktian ilmiahnya. Contoh sepertinya apa? Seperti apa? Atiwalah, jimat, ya. Seperti misalnya apa? Pengasih, ya. Buat yang lagi cari jodoh, ya, dia tulis Bismillah segitiga di tengahnya nama pacarnya. Dia tahu di bawah bantal, gitu. Ya, biar pacarnya nggak pergi dari dia, ya. Atau dia taruh di ikat pinggangnya, ya. Atau dia pakai susuk misalnya, ya. Atau penglaris. Dia yakini bahwa itu sebab, padahal itu bukan sebab, tidak, bukan sebab syar'i, bukan pula sebab isi. Nah, dibenarkan syariat, bahkan diingkari oleh syariat, ya. Tapi anehnya sekarang yang seperti itu banyak munculnya justru dari pesantren-pesantren, kiai-kiai gadungan, ya, yang istrinya hanya mengajarkan kesyirikan wal'iyadz billah. Kalau kita tanya sama orang yang memelihara hal-hal yang seperti itu, dari mana dapatnya, mereka bilang dari pesantren. Wallahul musta'an. Jadi ini kondisi yang ketiga. Dia sandarkan kepada sesuatu dengan anggapan bahwa itu sebab, padahal dia bukan sebab, bukan sebab syar'i, bukan pula sebab isi. Fa'adha na'un minasyirkil aswar. Maka ini ada unsur syirik aswar. Ya, bahkan syirik aswar. Dan bisa menjadi apa? Bisa menjadi syirik, syirik akbar. Kalau dia meyakini bahwa ya jimat itu berperan dengan sendirinya. Wallahu a'lam. Nah, jadi ini kesimpulan dari pembahasan, ya, kita, ya, yang terakhir adalah tentang ucapan laula fulanun lam yakun kana. Kalau bukan fulan, tidak akan terjadi seperti ini. Hadza wallahu taala ala alam. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada pekan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Walakinna innallaha naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.